Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz. Pada pertemuan sore ini kita masih melanjutkan dari kitabun nikah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki adab-adab pernikahan. Dan ada pernikahan yang sudah pernah kita sebutkan, diantaranya adalah apa? Kapan membina rumah tangga, waktu membina rumah tangga, apa saja yang disunnahkan dikerjakan ketika apa namanya mencampuri istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah wujubul walimah. Adab berikutnya, adab pernikahan yang berikutnya adalah wujubu al walimah. Halaman 338 adalah wujubu al walimah, wajibnya walimah. Dan Syalbani menyebutkan bahwa walimah itu harus dilakukan itu setelah dia mencampuri istrinya. Jadi ketika dia sudah mencampuri istrinya baru ada walimah. Ini kalau pendapatnya Syalbani, kenapa? Karena walimah itu sebagai bentuk bahwa dia telah berhasil, istilahnya apa, sebagai rasa terima kasih, rasa syukur bahwa dia telah mencampuri istrinya. Berdasarkan hadits perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman ibnu Auf, yaitu apa? Aulim walau bisatin, walimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing. Tapi ini apa namanya juga hadits dari Buraidah ibnu Khusayb ibnu Khasib, qala lamma khataba Aliun Fatima, ketika Ali melamar Fatima, qala Rasulullah SAW innahu labudda lil ursi min walima, bahwa harus ada walima bagi al urs, yakni pengantin. Kemudian juga perkara yang disunnahkan dalam walimah yang pertama adalah antakuna salasa yamin akibat duhul. Jadi sunnahnya itu 3 hari setelah mencampuri istrinya. Jadi sunnahnya adalah 3 hari, artinya setelah akad nikah. Kemudian 3 hari berikutnya adalah walimah. Kemudian yang kedua dalam walimah itu hendaknya yang diundang itu dalam walimah adalah orang-orang yang soleh. Jadi undangan mengundang untuk walimah itu hendaknya orang-orang soleh dari kalangan orang-orang fukara, orang-orang fakir ataupun orang-orang kaya. Yang jelas dia orang soleh, orang yang dikenal ketakwaannya, dikenal kesolehannya, itu yang diundang. Apakah dia orang miskin ataukah orang yang kaya? Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusahib illa mu'minan, janganlah kalian berteman kecuali hanya orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah yang memakan makananmu kecuali orang yang taqi, orang yang takwa, orang yang menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga yang hendaknya diperhatikan dalam walimah, ayyu lima bisyatin. Jadi menyembelih itu, walimah itu dengan seekor kambing, au aksar, atau lebih dari seekor. Jadi sunnahnya adalah dengan kambing. Kalaupun misalnya dia tidak mampu dengan kambing, ya sudah. Namanya walimah, sunnahnya adalah dengan kambing. Kalau tidak ada, ya silahkan dengan ayam, dengan yang lainnya. Apa saja dengan ikan. Itu adalah termasuk yang dibolehkan. Kenapa? Karena inti daripada walimah itu adalah untuk mengumumkan di hadapan masyarakat bahwa pasangan ini, laki-laki dan wanita ini sudah resmi sebagai suami dan istri. Jadi jangan direcoki lagi dengan apa namanya, jangan lagi ada suudzon, jangan lagi ada prasangka-prasangka buruk. Kenapa? Karena keduanya sudah resmi jadi suami dan istri. Kalaupun dia pulang malam, masyarakat akan cuek. Kenapa? Karena dia sudah suami istri. Coba kalau bukan suami istri, dia pulang tengah malam, kan dibilangi kumpul kebo, ya kan? Jadi apa namanya, masyarakat akan jadi apa namanya, karena apa? Belum ada pengumuman resmi dengan walimah. Taib, dan boleh melaksanakan walimah itu biayi ta'amin tayassara. Jadi makanan yang mudah bagi dia. Kemudian juga tidak boleh di halaman 340, wala tajusu an yakhussa bidda'wa da'watil aghnia. Jadi tidak boleh mengkhususkan undangan walimah itu hanya orang-orang kaya saja. Itu tidak dibolehkan, dunal fuqara, sementara orang-orang fakir itu dibiarkan. Jadi tidak diundangi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanannya walimah. Yumnaha mayatiha. Ya apa namanya, dicegah orang yang mau mendatanginya. Artinya siapa? Al-fuqara. Al-fuqara itu dicegah sementara dia suka dengan, dia senang untuk mendatangi yang namanya makan. Sementara apa? Wayuda'a ilaiha mayabaha. Sementara yang diundang adalah orang yang enggan. Yang enggan artinya orang yang diundang ini orang kaya yang dia itu enggan untuk makan. Wa man lam yujib ad-da'wa faqad asa asallahu wa rasulahu. Siapa yang tidak memenuhi panggilan atau undangan, maka apa? Sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalau apa namanya, undangan walimah itu harus didatangi. Dan wajib bagi orang yang diundang untuk dia hadir. Jadi ada kecuali tidak wajib undangan itu. Yang pertama, kalau di dalam acara walimah itu ada maksiat, itu tidak wajib untuk kita mendatangi. Yang kedua, tidak wajib kita mendatangi walimah itu kalau tidak ta'yin, tidak apa namanya, tidak disebutkan namanya. Ya kan? Tidak disebutkan namanya dengan jelas. Kalau misalnya diundang apa namanya, walimah pengajian mahat ilmi, apakah semua harus datang? Tidak, iya kan? Itu hanya perwakilan. Kenapa? Karena kalau diundang adalah mahat ilmi, berarti apa? Hanya sebagian. Tapi kalau misalnya diundang si fulan, namanya disebutkan, maka itu wajib. Maka itu adalah wajib dia mendatangi. Kemudian juga undangan walimah itu tidak wajib ketika dalam kondisi safar. Jadi kalau kita safar, maka itu tidak wajib sebenarnya. Diundang walimah ke Jakarta, diundang walimah ke Sumatera, itu gak wajib. Kenapa? Karena itu safar. Itu akan memberatkan bagi orang yang diundang. Jadi memberatkan. Jika memberatkan yang diundang, maka itu tidak wajib untuk mendatanginya. Kemudian juga tidak wajib didatangi walimah. Di walimah itu adalah apa? Jika di acara-acara pernikahan itu ada perkara-perkara yang diharamkan. Misalnya ikhtilat, tabarruj, ya kan? Tabarruj, kemudian di situ ada musik, ada alat-alat musik, nyanyian. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang tidak wajib untuk didatangi walimah. Adapun selain daripada itu, maka mendatangi walimah itu hukumnya adalah wajib. Bagaimana kalau yang diundang itu orang yang berpuasa? Kalau maksudnya puasa sunnah, kalau puasa wajib berarti dia tetap harus meneruskan, karena itu puasa wajib. Tidak boleh dia membatalkan dengan undangan walimah. Tapi kalau itu puasa sunnah maka kita lihat rinciannya. Misalnya diundang, kalau diundang walimah jam 10, sementara dia puasa sunnah, maka puasa sunnah ini dibatalkan. Puasa sunnah adalah dibatalkan. Dibatalkan, kenapa? Karena undangan itu hukumnya adalah wajib, sementara puasa yang dia lakukan itu adalah sunnah. Maka mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Tapi kalau undangan itu setelah duhur, misalnya diundang walimah jam 2, sementara dia sedang puasa sunnah, maka apa? Datangi walimah, tapi tidak boleh dia batalkan puasanya. tidak dia batalkan puasanya. Kenapa? Karena puasanya itu sudah berjalan lebih dari separuh. Jadi sudah separuh. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa'inkana so'iman, jika yang diundang itu adalah orang yang berpuasa, falyusalli, hendaklah dia mendoakan kepada yang mengundang, yang mengundang walima. Dia doakan kepada orang yang mengundang walima kalau dia sedang berpuasa. Kalau dia sedang tidak berbuka, tidak sedang berpuasa, falyakul, maka kata Nabi SAW, hendaklah dia makan dari walima tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Disunahkan bagi siapa saja yang hadir dalam undangan walima, itu adalah yang pertama mendoakan kepada dia, mendoakan kepada kedua mempelai, atau mendoakan kepada orang yang mengundang, sahibul bait, kepada yang mengundang, yang mengundangnya. Apa doanya ketika kita diundang makan? Doa kita adalah yang pertama, Allahumma ghafir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, warhamhum. Kalau di sini kalau ada kalimat Allahumma ghafir lahum warhamhum, ada kalimat gufran, ada kalimat rahmat, maka itu maknanya adalah apa? Idza stama iftaraka, idza iftaraka istama. Kalau disebutkan Allahumma ghafir saja, Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, maka itu artinya apa? Masuk di dalamnya rahmat. Kalau disebutkan Allahumma arhamhum, ya Allah berikanlah rahmat kepada mereka, maka masuk di dalamnya ampunan. Tapi kalau disebutkan bersamaan antara maghfirah dengan rahmat, seperti dalam hadis ini Allahumma ghafir lahum warhamhum, maknanya adalah apa? Allahumma ghafir lahum, artinya apa? Ya Allah ampunilah dosa-dosanya yang lalu. Warhamhum, ya Allah ampunilah dosa-dosanya yang akan datang. Wabarik lahum fima rasaktahum, dan berikanlah berkah dari rezeki yang kau berikan kepada mereka. Ini doa yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa saja yang diundang makan. Yang kedua adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah berikanlah makan kepada orang yang telah memberi saya makan, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberi saya minum. Ada doa yang ketiga juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diundang makan, dan makan undangan doa-doa ini, tiga doa yang disebutkan ini, itu tidak hanya khusus kepada walima. Apa saja bentuknya diundang makan, maka apa? Maka mendoakan salah satu dari tiga ini. Apakah diundang buka puasa, diundang untuk walima, diundang untuk akikohan, diundang untuk kemudian undangan hanya sekedar untuk makan, maka kita mendoakan dengan salah satu dari tiga ini. Yang ketiga adalah akala ta'amakum al-abrar, semoga yang makan makanan ini adalah orang-orang yang baik-baik. Wassallat alaikumul malaika, dan mudah-mudahan para malaikat itu mendoakan kesejahteraan kepada mereka yang mengundang kepada kalian. Wa aftara indakumus sha'imun, dan mudah-mudahan pahala orang yang berpuasa itu diberikan kepada kalian yang mengundangnya. Tapi ini yang hendaknya diperhatikan bagi siapa saja yang hadir dan hadir ketika walima. Yang kedua adalah waddu'au lahu wa li zaujihi bil khairi wal barakah. Ya, adalah mendoakan secara khusus kepada kedua mempelai, yakni pengantin laki-laki atau pengantin wanita, dengan apa? Kebaikan dan barokah. Apa doanya? Yaitu adalah apa namanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi ini apa? Doa yang diajarkan kepada kedua mempelai. Kemudian tadi wala tajusu huduru da'wa idza stamalat ala maksiyah. Tidak boleh menghadiri undangan ketika di dalamnya ada perbuatan maksiat, kecuali dia datang di situ untuk mengingkari perbuatan maksiat. Maksudnya dia datang untuk kemudian apa? Negosiasi kalau apa namanya? Dalam walimah itu tidak boleh dicampur, laki-laki dan wanita adalah dipisah. Kemudian dia bisa mendakwa, bisa menyampaikan bahwa ini musik atau peralatan musik ini termasuk yang tidak boleh. Kemudian juga jangan dipajang pengantin itu dengan di situ apa namanya bisa dilihat siapa saja. Maka ini adalah apa? Kita sampaikan, dia bisa mengingkari, maka itu boleh. Tapi kalau dia tidak bisa mengingkari, maka jangan dia mendatangi walima tersebut. Bagaimana kalau dia tetangga? Tetangganya apa? Dia datang sehari atau sebelum acara, dia datang atau sesudah acara dia datang. Yang jelas dia datang tapi tidak pas di acara. Kalau misalnya di situ acaranya misalnya apa namanya musik, apalagi misalnya menisbahkan musik Islami, jilbabnya besar tapi ogel-ogel, joget, kemudian apa namanya, ya kita katakan jilbabnya pakai jilbab tapi joget. Joget ini adalah termasuk yang kita katakan tidak boleh. Atau di dalamnya di situ ada patung, ada gambar, ada perkara-perkara yang bermaksiat. Kemudian termasuk perkara yang dibolehkan juga adalah apa? Dalam walimah itu adalah memakai rebana atau memakai alat musik. Jadi kita katakan rebana yang dibolehkan untuk dinyanyi. Kemudian nyanyian, dengan nyanyian-nyanyian tentunya yang mubah. Jadi kita katakan nyanyian itu sebenarnya boleh. Boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Adapun nyanyian yang dibolehkan itu adalah nyanyian yang pertama itu adalah menyemangati untuk jihad fi sabilillah, atau menyemangati nyanyian itu adalah untuk talabul ilm, atau menyemangati supaya para pemuda itu para pemuda itu menyegerakan untuk nikahnya. Kemudian nyanyian itu artinya tidak diringi dengan musik. Jadi hanya sekedar nyanyi tapi untuk menyemangati supaya untuk beramal soleh, untuk kemudian mengingat kematian. Ini adalah termasuk nyanyian yang boleh. Tapi kalau nyanyian yang isinya adalah apa namanya dusta, cobalah tanya pada rumput yang bergoyang, ya kan, apa yang mau ditanyakan pada rumput yang bergoyang. Kemudian nyanyian-nyanyian yang ya istilahnya untuk kemudian bermaksiat atau untuk menaikkan syahwat dan seterusnya, maka ini adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Atau di situ memperlihatkan aurat atau yang lainnya, maka ini adalah tidak dibolehkan. Yang berikutnya adalah apa? Kita lihat halaman selanjutnya di halaman 344. Berapa wanita yang kalau merdeka, wanita merdeka itu adalah maksimal 4 untuk boleh dinikahi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa tsulaatsa wa ruba'." Nikahilah wanita yang baik-baik adalah apa? 2, 3 dan atau 4. Itu kalau wanita merdeka, tapi kalau budak maka maksimal 2. Jadi kalau budak yang mau poligami, kalau budak mau poligami itu maksimal 2. Kalau merdeka maksimal 4. Tapi yang berikutnya adalah al-muharramat minan nisa. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ini termasuk adab-adab. Adab yang berikutnya dalam pernikahan itu ada wanita-wanita yang tidak boleh dia nikahi. Al-muharramat minan nisa. Adapun yang diharamkan wanita untuk dinikahi, ini adalah yang termasuk ayat-ayat yang paling lengkap. Termasuk ayat-ayat yang paling lengkap berbicara tentang dari Al-Qur'an yang berbicara tentang lengkapnya itu adalah al-muharramat minan nisa. Yang disebutkan dalam surah An-Nisa itu adalah ayat 22 sampai 24. Jadi ayat surah An-Nisa ayat 22 sampai 24 itu yang berbicara rincian. Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Apa yang disebutkan di situ disebutkan di dalam ayat itu bisa diantum baca, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Jadi janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Berarti yang pertama apa? Yang tidak boleh dinikahi siapa? Siapa? Yang dinikahi oleh bapak. Maksudnya apa? Istri-istri bapak, iya kan? Baik itu istri bapak, baik itu kita katakan sebagai kita, baik itu dari ibu, itu kan berarti ibu, iya kan? Baik itu ibu kandung, ibu tiri, ibu susuan, dan ibu itu ada 4. Ibu itu ada 4 apa ada 5? Coba, ibu itu ada berapa? 1, ibu kandung. Ibu kandung berarti yang melahirkan. Yang kedua, ibu tiri, istri dari bapak. Yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, iya kan? Maka itu adalah haram bagi kita menikahi selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, ibu susuan. Ibu susuan yang kita menyusu kepadanya. maka itu adalah juga haram selama-lamanya. Yang keempat, ibu apa? Ummahatul Mu'minin. Ibunya kaum mu'minin. Siapa itu? Siapa ibunya kaum mu'minin? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak halal siapapun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal seorang pun untuk menikahi istri-istri Nabi. Tidak boleh siapapun, ya kan? Walaupun ada para sahabat yang suka kepada Aisyah, ada sahabat yang suka kepada istri Nabi yang lain, tapi setelah meninggalnya Rasulullah tidak boleh satupun untuk menikahi istri-istri Nabi. Tidak ada satupun yang boleh. Dan itu semuanya adalah apa? Istri-istri Nabi, semuanya istri Nabi di dunia dan juga adalah istri Nabi di akhirat. Dan ini termasuk kesempurnaan. Itu yang pertama, yang dinikahi, yang ya, wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Illa ma qad salaf, kecuali yang terdahulu. Terdahulu itu maksudnya apa? Sebelum datangnya Islam. Kalau sebelum datangnya Islam, dia punya istri lebih 10. Begitu dia masuk Islam, 10 ini dia harus milih 4. Yang 6 harus dia cerai. Ya kan? Kalau misalnya dulu dia menikah 8, ketika dia Islam masuk datangnya Islam, maka dia harus milih 4, yang 4 dia harus ceraikan. Kalau dia punya 20, ya sudah, pokoknya pilih 4, sisanya harus dia ceraikan. Itu adalah apa? Illa ma qad salaf. Innahu kana fahisatan wa maktan wa sa'a sabila. Kenapa? Karena kalau melebih menikahi wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, illa ma qad salaf juga artinya apa? Ada yang boleh menikahi itu anak dengan bapak atau saudara kandung itu dulu. Seperti Nabi Adam, putra Nabi Adam itu kan menikah dengan saudara kandung, iya kan? Saudara kandungnya. Nah, itu adalah boleh, yaitu ketika belum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk kelebihan Rasulullah sallallahu dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahwa semua ajaran-ajaran nabi sebelumnya itu dihapuskan, kecuali ada penetapan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu bisa dijadikan sandaran atau bisa dijadikan sumber. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Hurrimat alaikum ummahatukum. Yang diharamkan kepada kalian itu adalah ummahat. Ummahat itu adalah ibu. Tadi ibu sudah kita sebutkan ada berapa tadi? Ada 4 ya. Kemudian wabanatukum. Yang tidak boleh kalian nikahi selama-lamanya juga wabanatukum, anak-anak kalian. Anak itu ada berapa? Anak itu ada pertama namanya anak kandung. Yang kedua namanya anak bawaan atau saudara tiri, iya kan? Iya kan? Anak bawaan dari anak. Jadi anak itu ada anak kandung, ada anak bawaan, ada anak susuan. Ya kan, ada anak susuan, ada tapi ini anak. Jadi kalau anak itu ada 3. Jadi anak bawaan itu haram dia nikahi selama-lamanya. Tapi kalau anak kandung itu haram selama-lamanya. Tapi kalau anak bawaan, itu boleh dia menikahi dengan syarat kalau ibunya dia cerai dan belum dia campuri. Misalnya apa? Misalnya ada seorang wanita punya anak perempuan. Maka apa? Dia menikahi ibunya tapi belum dicampuri dan dia cerai, maka boleh dia menikahi anaknya. Paham ya? Tapi kalau misalnya ibunya sudah dicampuri, maka anaknya menjadi haram untuk selama-lamanya dia nikahi. Jadi ini wabanatukum. Yang berikutnya adalah waakhawatukum. Akhawat, saudara. Saudara itu ada berapa? Ada namanya saudara kandung, ada saudara seibu, ada saudara sebapak. Saudara seibu berarti apa? Berarti lain bapak, iya kan? Satu ibu tapi lain bapak. Tapi kalau saudara sebapak berarti lain ibu, iya kan? Kemudian yang keempat ada namanya saudara apa? Sepersusuan, yaitu yang keempat saudara sepersusuan. Saudara itu ada 4. Ini semuanya adalah apa? Tidak boleh dinikahi. Kemudian juga wa ammatukum, bibi. Amma itu adalah saudara dari ibu. Saudara perempuan dari ibu itu amma. Kemudian wa khala, khala itu adalah apa? Saudara dari bapak. Saudara perempuan dari bapak atau bibi, iya kan? Saudara perempuan dari bapak namanya, namanya apa? Hah? Khala. Kalau saudara dari ibu namanya apa? Amma. Iya kan? Amma. Wa ammatukum. Amma itu adalah saudara dari ibu, kalau khala itu saudara dari bapak. Wa banatul akhi. Wa banatul akhi ini juga termasuk yang tidak boleh dinikahi. Wa banatul akhi. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Artinya apa? Ponaan. Ya kan? Ponaan itu tidak boleh dia nikahi. Kemudian wa banatul ukhti, demikian juga apa? Ponaan, kalau tadi wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki, atau wa banatul ukhti, artinya anak perempuan dari saudara perempuan, ponaan laki-laki maupun ponaan perempuan itu enggak boleh. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang telah menyusui kalian. Wa akhawatukum minar rada', dan saudara sepersusuan kalian. Wa ummahatu nisa'ikum, dan ibu dari kalangan wanita-wanita kalian. Maksudnya ibu dari istri-istri kalian. Apa namanya? Hah? Mertua, iya kan? Mertua. Ummahatu nisa'ikum adalah ibu dari siapa? Istri-istri kalian. Siapa itu ibu? Mertua. Wa raba'ibukum allati fi hujurikunna min nisa'ikum, dan anak-anak yang berada di, anak-anak bawaan dari istri-istri kalian. Anak-anak bawaan dari istri-istri kalian. Itu boleh, apa namanya, tidak boleh dinikahi dengan syarat apa? Kalau ibunya sudah dicampuri. Kalau ibunya sudah dicampuri, maka anak bawaan itu adalah haram selama-lamanya. Yaitu wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Nah, yang telah kalian campuri ibunya. Kalau kalian telah mencampuri ibunya, maka anaknya menjadi haram selama-lamanya. Illam takunu dakhaltum bihinna, jika kalian belum mencampuri ibunya. Artinya belum kamu nikahi ibunya tapi belum kamu campuri, maka apa? Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menikahi putrinya. Apa maksudnya ya? Nah, itu adalah boleh. Kemudian wahala ilu abnaikum allati min aslabikum, artinya ini anak-anak yang lahir dari sulbi kalian, maksudnya anak kandung. Kemudian yang diharamkan juga wa anta jama'u bainal ukhtain. Itu tidak boleh juga diharamkan, tapi haramnya itu bukan seterusnya tapi sementara. Anta jama'u bainal ukhtain, mengumpulkan di antara dua saudara kandung. Boleh enggak menikah sekaligus saudara kandung dinikahi dua-duanya, boleh enggak? Tidak boleh. Itu haramnya, tapi apakah haram menikahi selama-lamanya? Tidak, sementara. Sampai kapan? Sampai misalnya apa, mbayunya kamu cerai, kamu nikahi mbayunya, kamu cerai, kamu sudah, kamu boleh menikahi adiknya, kan gitu ya kan? Kalau kamu menikahi adiknya kemudian cerai, kamu boleh menikahi mbayunya. Itu namanya apa? Dan tidak boleh mengumpulkan dua saudara itu dalam satu pernikahan, itu tidak dibolehkan. Ini illa ma qad salaf, kecuali yang terdahulu, maksudnya seperti kisah Nabi Adam dan Nabi Adam. Innallaha kana ghafurar rahima, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Baik, kita lihat rinciannya. Dari ayat ini, dari An-Nisa 22 sampai 24 itu ada dua. Ada dua berarti wanita yang diharamkan. Yang pertama adalah apa? Al-muharramat ilal abad, adalah wanita yang diharamkan selama-lamanya. Dan yang kedua namanya tahrimun mu'abbad. Ada namanya apa? At-tahrim kisman. Yang diharamkan, wanita yang diharamkan dinikahi itu ada dua macam. Yang pertama namanya tahrim mu'abbad, diharamkan selama-lamanya. Yang kedua tahrim mu'akkad, diharamkan sementara. Adapun yang diharamkan sebab-sebab wa asbabu at-tahrim al-mu'abbad, adapun sebab-sebab yang diharamkan wanita dinikahi selama-lamanya itu ada tiga. Ada tiga sebab. Yang pertama, sebab yang pertama adalah nasab, keturunan, maksudnya dia satu rahim, ya kan? Itu tidak boleh jadi sebabnya dilarang selama-lamanya karena satu nasab. yaitu saudara kandung, bapak dengan anak, anak dengan apa namanya mbahnya, ya kan? Ya kan? Kemudian apa, mbahnya dengan cucunya, itu enggak boleh karena satu nasab, satu garis keturunan. Yang kedua, sebab yang kedua yang diharamkan selama-lamanya adalah al-musahara. Yaitu apa? Musahara itu artinya dari pernikahan. Dari pernikahan, seperti dari hasil pernikahan seperti siapa musahara? Ibu mertua, bapak mertua. Itu adalah haram dinikahi selama-lamanya. Kalau Anda sudah menikahi putrinya, menikahi anaknya, sekedar akad nikah itu sudah mengharamkan bapak ibunya. Paham ya? Beda tadi sebaliknya. Tapi jangan dibalik. Kalau Anda menikahi putrinya, walaupun belum dicampuri putrinya, begitu sudah selesai akad nikah, maka apa? Bapak ibunya menjadi haram selama-lamanya. Termasuk ke atas, kakeknya, istri, apa namanya, mbahnya istri, itu juga tidak boleh. Tidak boleh Anda nikahi selama-lamanya. Artinya yang garis ke atas atau yang apa namanya garis ke atas itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebabnya adalah apa? Menikahi putrinya. Dengan sebab pernikahan, maka bapak ibunya dari istri kalian itu adalah menjadi haram selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga dari apa namanya wanita yang diharamkan selama-lamanya adalah ar-radha, dengan sebab susuan. Dengan sebab apa susuan? Yang pertama, al-muharramatu bin nasab, adapun yang diharamkan dengan nasab itu ada berapa? Ada berapa yang disebutkan di sini? Yang pertama adalah al-ummahat, adalah ibu. Ibu tadi sudah disebutkan ada berapa macam? Ada empat, ya kan? Yang kemudian yang kedua al-banat, anak perempuan. Anak perempuan itu adalah haram dinikahi selama-lamanya, anak perempuan. Kemudian al-akhawat, saudara perempuan, itu juga haram dinikahi selama-lamanya. Kemudian al-ammat, bibi apa dari saudara dari ibu. Saudara dari ibu. Itu juga haram dinikahi selama-lamanya. Nah, saya misalnya apa menikahi bibi saudara dari ibu enggak boleh. Ya kan, itu tidak boleh. Demikian juga khalat, saudara dari bapak saya, itu juga enggak boleh dinikahi. Kemudian selama-lamanya, wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Misalnya saya punya saudara laki-laki, dia punya anak, maka haram saya menikahi anak dari saudara laki-laki saya. Maksudnya itu keponakan, ya kan? Keponakan saya itu tidak boleh. Kemudian wabanatul ukhti, demikian juga anak perempuan dari anak dari saudara perempuan. Maksudnya apa? Keponakan dari saudara saya yang perempuan. Jadi anak dari saudara perempuan saya itu juga adalah haram saya nikahi selama-lamanya. Jadi ada berapa di situ? Ada berapa yang diharamkan selama-lamanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang diharamkan selama-lamanya dari garis apa? Nasab. Dari garis nasab. Yang kedua, yang diharamkan dengan musahara, yang diharamkan dengan sebab pernikahan. Ada berapa di situ? Yang pertama adalah ummuz zaujah, ibunya istri. Yang pertama adalah ibunya istri. Wala yustaratu fi tahrimi ad-dukhul biha. Jadi tidak disyaratkan apa namanya harus mencampuri anaknya, tidak. Begitu selesai akad nikah, maka ibunya, ibu dari istri itu adalah haram dinikahi selama-lamanya. Sampai hari kiamat, maksudnya tidak boleh. Sampai kapanpun itu tidak boleh, walaupun anaknya sudah dicerai. Walaupun anaknya sudah dicerai, tetap ibunya tidak boleh dia nikahi. Selama-lamanya enggak boleh. Jadi tidak boleh apa namanya menikahi. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau ada, ini juga kita sering dapat kisah dia menikahi putrinya, dia juga mencampuri ibu mertuanya. Itu na'udzubillahi min dzalik. Dan itu juga banyak kisah yang kita dapati seperti itu. Nah, justru ibu mertuanya senang dengan menantunya, ya kan? Ibu mertuanya senang sama menantunya. Ada juga, ya kan? Jadi anaknya bukan apa namanya, dia senang sama menantunya. Ini kita katakan adalah ibu mertua yang kurang ajar. Tapi yang kedua dari pernikahan yang tidak boleh adalah ibnatuz zauja al-madkhuli biha, anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri. Anak perempuan dari istri yang sudah dia campuri. Maksudnya apa? ketika dia menikahi ibunya, ibunya sudah dicampuri, maka anaknya dengan sebab pernikahan dengan ibunya dan sudah dicampuri, maka apa? Anaknya itu diharamkan selama-lamanya. Artinya anak bawaan dari istri yang sudah dicampuri, sudah dicampuri. Anak bawaan istri yang sudah dicampuri itu adalah haram selama-lamanya. Yang ketiga, siapa yang diharamkan? Yang ketiga yang diharamkan selama-lamanya, yang ketiga dari sebab pernikahan adalah zaujatul ibni, istri dari anak laki-laki. Siapa ini? Kalau istri ada dari anak laki-laki, maksudnya apa? Menantu. Haram dia menikahi menantunya selama-lamanya. Iya kan? Misalnya saya punya anak laki-laki menikah seorang wanita. Nah, kemudian anak saya menceraikan istrinya, boleh gak saya menikahi? Itu gak boleh, abadan. Begitu anaknya menikah, sekedar akad nikah walaupun belum dicampuri anak istrinya, maka saya haram untuk menikahi menantu saya selama-lamanya. Paham ya? Jadi menantu, mertua tidak boleh menikahi menantunya selama-lamanya. Dan itu adalah, menantu juga tidak boleh menikahi bapak mertuanya selama-lamanya. Yang keempat adalah zaujatul ab, istri dari bapak mertua. Istri dari bapak mertua. Istri dari bapak. Istri dari bapak. Itu enggak boleh, maksudnya apa? Bapak punya istri lebih dari satu. Ya kan? Misalnya saya dari istri pertama, ya kan? Bapak itu punya istri misalnya 4. Saya dari istri pertama misalnya. Boleh enggak saya menikahi dari istri yang kedua dari bapak, ketiga atau keempat dari bapak? Itu enggak boleh selama-lamanya. Dengan sebab pernikahan maka haram dinikahi selama-lamanya. Paham ya? Jadi ada berapa yang diharamkan dinikahi selama-lamanya dengan sebab pernikahan? Ada 4. Kemudian yang ketiga apa? Yang diharamkan karena apa? Susuan. Yang diharamkan karena susuan itu ada berapa di sini? Yang disebabkan karena susuan itu ada sama dengan nasab. Persis sama dengan nasab. Persis sama dengan nasab. Yaitu ada berapa? Ada tuh 7. Yang pertama bisa dilihat di halaman 346. Yang pertama al-murdi'ah. Al-murdi'ah artinya apa? Yang menyusui, ibu susuannya. Al-murdi'ah yang menyusui. Yang menyusuinya, iya kan? Ini haram selama-lamanya. Yang kedua, ummu al-murdi'ah, ibunya yang menyusui. Atau balasannya apa? Mbahnya, iya kan? Ibu dari ibu yang menyusuinya. Berarti siapa? Mbahnya, iya kan? Kemudian yang ketiga, ummu zaujil murdi'ah. Ibu suami yang menyusui. Ibu suami yang menyusui. Maksudnya apa? Ibu suami maksudnya apa? Jadi misalnya begini. Si A itu menyusu sama si B. B ini ibu susuannya. A menyusu kepada B. B ini kan punya suami namanya C. C ini punya bapak ibu. Ya enggak? Itu namanya apa? Bapaknya susuannya misalnya D dan E. Si A ini boleh gak menikahi si D? Gak boleh, kenapa? Karena itu ibu dari bapak susuannya. Apa ya? Paham gak ini? Gak bertele-tele ya kan? Jadi ummu zauji al-murdi'ah. Karena begini kan, namanya ibu susuan, kan dia punya suami, ya kan? Ibu susuannya punya bapak ibu juga, ya kan? Suami bapak susuannya, kan bapak susuannya juga punya bapak dan ibu. Maka anak susuan ini tidak boleh menikahi ibu dari bapak susuannya. Ibu dari bapak susuannya lah. Ya. ibu dari bapak sesuanya. Tapi yang keempat yang diharamkan selama-lamanya adalah ukhtu al-murdi'ah, saudara perempuan susuannya. Saudara perempuan susuannya. Misalnya tadi si A menyusu sama si B. B ini suaminya namanya C. B dan C ini punya anak perempuan namanya E, G, H. E, F, G, H. Sementara si A ini menyusu sama si B. Boleh gak si A menikahi dengan E? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini saudara. Namanya saudara sepersusuan. Paham ya? Ukhtu al-murdi'ah. Atau al-murdi'ah itu maksudnya ibu menyusui ya. Bibinya, saudara perempuan dari ibu menyusuinya. Saudara perempuan dari ibu menyusuinya. Atau apa? Bibi susuan. Atau namanya bibi susuan. Kemudian yang kelima, ukhti zaujil murdi'ah. Saudara perempuan dari saudara dari suami ibu susuannya. Apa? Bukan iparnya. Saudara perempuan dari bapak susuannya. Apa itu? Bibi. Bibinya ya kan? Iya kan? Perhatikan ya, saya sebenarnya ada, kalau ada gambaran papan tulis. Misalnya A menyusu kepada B. B ini kan punya, ini B perempuan, ibunya susuannya. Ibu B ini kan punya suami namanya C. C ini punya saudara perempuan namanya D. Boleh gak si A menikahi si D? Gak boleh. Kenapa? Karena dia masuk dalam apa? Ibu apa bibi? Bibi. Bibi bapak susuan. Apa saudara perempuan dari bapak susuannya. Yang keenam, banatu baniha wa banatiha. Banatu baniha. Anak perempuan dari anak-anak ibu susuan. Maksudnya apa ini? Anak perempuan dari anak laki, dari anak laki-laki ibu susuannya. Hah? Cucu. Cucu. Misalnya tadi si A ini kan menyusu sama si B. B ini punya anak perempuan dari anak laki-lakinya. Maksudnya cucunya. Cucu perempuan. Boleh gak si A menikahi cucunya saudara susuannya? Maksudnya keponakan saudara susu. Keponakan berarti ya. Ponaan berarti kan? Ponaan. Ponaan itu tidak boleh. Yang ketujuh, al-ukhtu minar radha'. Saudara perempuan susuannya. Saudara perempuan susuannya itu juga tidak boleh. Jadi ada tujuh, sama dengan nasab. Persis. Jadi kalau antum pengen menggambarkan, susuan itu sama persis dengan nasab. Jadi nasab sama dengan rodo'ah. Itu sama, persis. Kalau nasab ada tujuh, maka rodo'ah juga ada tujuh. Itu yang diharamkan. Dan ini diharamkan apa? Selama-lamanya, bukan diharamkan sementara. Bukan diharamkan sementara. Tapi kalau saya balik, bapak susuan menikahi saudara saudara anak susuannya. Bapak susuan menikahi saudara anak susuannya. Saudara perempuan anak susuannya. Boleh apa tidak? Hah? Boleh. Boleh. Misalnya si A menyusu sama si B. Si A ini punya saudara namanya, saudara perempuan namanya B. Sementara C D, iya kan? Ini kan ibu susuannya kan B, iya kan? Punya suami namanya C. Sementara A ini punya saudara perempuan namanya D. Boleh enggak C menikahi D? Hah? Boleh, iya kan? Boleh. Tapi kalau A sama saudaranya C, A dengan saudaranya perempuannya C, boleh apa tidak? Hah? A menikahi saudara perempuan dari C. Enggak boleh, karena itu bibinya. Jangan bingung. Hah? Anak susuan? Lah kalau beda ibu enggak ada masalah. Iya, kalaupun sama-sama susuan tapi dari ibu yang berbeda enggak ada masalah, itu orang luar. Iya kan? Enggak masalah. Yang tidak boleh maksudnya yang satu garis. Karena susuan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ar-radha'a kaluhmatin nasab. Bahwa susuan itu sama persis dengan nasab. Jadi kalau diharamkan ibu susuannya itu berarti sama dengan ibu kandungnya. Sama dengan ibu kandungnya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, adapun ar-radha'a alladhi yasbutu bihi at-tahrim, adapun susuan yang diharamkan, yang ditetapkan apa? Haramnya selama-lamanya, itu adalah apa? Kalau pertama, menyusui itu sudah 5 kali, syaratnya menyusui 5 kali dan mengenyangkan. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama syaratnya belum apa, bayi yang dia susui itu, anak yang dia susui itu belum mencapai usia 2 tahun. Syaratnya anak yang dia susui dikatakan susuan, yang ditetapkan haramnya menjadi susuan itu adalah yang pertama anak itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Yang kedua menyusuinya itu 5 kali dan yang ketiga mengenyangkan. Ini 3 syarat ini harus dipenuhi untuk jadi saudara. Jadi saudara apa? Susuan. Yang pertama tadi usianya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Artinya apa? Maksimal itu 2 tahun. Yang kedua, menyusui itu selama 5 kali. 5 kali itu tidak mesti berturut-turut. 5 kali, misalnya hari ini sekali menyusui. Kemudian besok disusui lagi, besok disusui. Maka 5 kali menyusui itu sudah, kalau misalnya 5 kali menyusui dalam 2 jam itu sudah termasuk. Yang jelas 5 kali menyusui dan kenyang. Ingat, ditambah yang ketiga namanya apa? Kenyang, sebagaimana Abdullah bin Abbas menyebutkan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala naqalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu al-massa wal massatan. Itu tidak diharamkan, masih belum diharamkan kalau hanya sekali atau 2 kali sedotan. Kalau baru 1 kali menyusu atau 2 kali menyusu, itu sudah menjadi haram atau tidak? Belum. Itu sebagaimana hadis dari Aisyah. Kemudian juga dari Ummul Fadl, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qaal, la tuharrimar radha'a awil radatan awil massa wal massatan. Ar-radha' artinya 1 kali susuan atau 2 kali susuan, itu belum sampai mengharamkan. Belum sampai mengharamkan. Tapi kalau sudah, kapan dikatakan mengharamkan? Jika sudah sampai apa? 5 kali. 5 kali berapa? Susuan. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala naqalat, kana fina unzila minal qur'ani asrur radaat. Jadi ketika diturunkan Al-Qur'an pertama kali diturunkan Al-Qur'an itu adalah asrur radaat. Itu 10 kali susuan. Baru bisa dikatakan saudara susuan. Dan ini termasuk ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang sudah dihapus baik lafadznya maupun maknanya. Ayat Al-Quran yang dihapus, ayat Al-Quran ya, ini ayat Al-Quran yang dihapus, lafadznya dan maknanya itu adalah ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Aisyah bahwa apa? Apa itu? Fima unzila minal Qur'ani asru radaat. Jadi ketika pertama kali diturunkan ayat Al-Quran itu 10 kali susuan. Maklumat, artinya maklumat 10 radaati maklumat yuhrimna, menjadi haram. Thumma nusikhna, kemudian dihapus. Kemudian dihapus menjadi apa? Bi khamsi maklumat, 5 kali artinya. Kemudian apa? Fatufiya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW diwafatkan. Wahunna fina yukra'u minal Qur'an, kemudian itu yang dibaca kepada kami adalah khamsu radha'at. Kemudian juga disyaratkan untuk radha'a susuan itu tadi, itu yang pertama tadi syaratnya apa tadi? 5 kali susuan, Yang kedua, tadi berapa? Usia tidak boleh lebih dari 2 tahun. Disebutkan di bawah itu dalam kitab wa yustaratu ayyakuna radha fil haulain. Jadi syaratnya harus haulain 2 tahun. 2 tahun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Haulaini kamilain maksudnya 2 tahun. Kalau sudah 25 bulan? Hah? Boleh enggak disusui 25 bulan? Sudah enggak boleh. Ya kan? Kecuali sekarang begini, kalau kasusnya, jadi ada kasus nanti, ada kasus begini, dia mungut anak, mungut anak misalnya, anak itu dari bayi dia pungut, artinya dia pungut, atau ya kita mungkin bahasanya dipungut anak lah ya, dia mungut anak masih bayi, perempuan, dan suami istri ini punya anak laki-laki. Bayi ini dipungut dari sejak bayi, sudah dari sejak bayi diambil, dipungut. Kemudian ketika dewasa, mulai beranjak sudah 6 tahun, 5, 7 tahun. Itu kan bukan anak kandung, iya kan? Maka bapak sebagai bapak itu harus berhijab kepada anak perempuan ini dan anak perempuan ini harus berhijab kepada bapaknya. Dan itu bukan anak sama sekali. Dan itu memang harus terpisah. Dan itu harus menjelaskan bahwa ini kamu bukan anak kandung. Ya kan? Ini harus dijelaskan. Dan anak-anaknya pun juga tidak boleh. Dia boleh menikahi ini. Boleh menikahi. Bapaknya pun juga boleh menikahi ini. Karena ini bukan anak kandung. Anak pungut. Ya kan? Laki-laki ini boleh menikahi anaknya. Ini kita katakan adalah apa? Nah sekarang sudah 7 tahun. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi saudara, bisa menjadi apa namanya haram, maka dia harus menyusui, harus dia susukan. Kalau 7 tahun disusukan gimana? Ya kan? Nah ini yang jadi pertanyaan. Sebagaimana kisah sebenarnya ada sahabat yang kisah yang nyata yang terjadi seperti ini, seperti Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu kan pernah mengangkat Salim. Salim ini dipungut oleh itu kan budak. Aslinya budak dia. Salim itu budak diambil oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika Salim usianya sudah mulai balik, mulai apa tamyiz, kan Hudzaifah itu sudah mulai cemburu dengan anak ini. Ya kan? Kenapa? Karena anak laki-laki ini wirawiri masuk ke dalam rumah. Sementara istri Hudzaifah itu kan bukan ibunya. Bukan ibunya dan itu mulai apa namanya Hudzaifah mulai tidak suka kalau anak ini wirawiri ke dalam rumah. Kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah gimana ini, saya kan punya Salim ini kan anak dari itu kan budak dia ya kan? Yang saya bebaskan. Kemudian apa kata Nabi SAW, susui dia. Lah gimana cara nyusui ya kan? Susui disusui dan itu tidak harus mengenyangkan. Artinya apa? Bagaimana caranya kalau sekarang ini disebutkan oleh para ulama adalah apa? Diperahkan. Jadi misalnya kalau istrinya Hudzaifah waktu itu sedang menyusui, kebetulan istrinya Hudzaifah itu sedang menyusui, dia perahkan susu di gelas itu mungkin sedikit hanya tidak satu gelas, iya kan? Tidak. Jadi apa namanya? Kemudian dicampur dengan susu kambing. Silakan dicampur dengan susu unta. Karena susu dari asinya dari istrinya Hudzaifah itu dicampur dengan susu diminumkan kepada Salim, maka sejak itu Hudzaifah tenang. Kenapa? Karena itu sudah anak susuannya, ya kan? Artinya apa? Salim ketika dia wirawiri di rumahnya itu sudah ibu susuannya, ya kan? Itu maka para ulama menyatakan kalau kasusnya seperti Salim maka boleh disusui. Kalau kasus misalnya sudah 7 tahun, gimana cara nyusuinya? Padahal ini kan kalau masih di bayi itu adalah disuruh netek langsung. Tapi kalau sudah 10 tahun gimana netek langsung, iya kan? Ini untuk syarat susuan. Tip yang berikutnya adalah wanita-wanita yang diharamkan sementara. Tapi yang kedua di halaman 345. Tsanian al-muharramat bil mana tadi? Al-muharramatu muaqqatan. Wanita yang diharamkan sementara. Siapa wanita yang diharamkan sementara? Yang pertama di halaman 347, al-jam'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua saudara perempuan. Mengumpulkan dua saudara perempuan itu termasuk haram apa? Sementara atau seterusnya? Sementara. Misalnya apa? A dan B saudara kandung. Saudara kandung A dan B, boleh enggak laki-laki menikahi si A dan si B sekaligus? Tidak boleh. Dia harus menikahi A dulu. Setelah dicerai baru dia menikahi si B. Atau dia menikahi B duluan, baru kemudian setelah itu dia ceraikan, dia menikahi si A. Boleh apa tidak ini? Boleh. Tapi kalau sekaligus dalam satu pernikahan saudara, dua saudara kandung A dan B, boleh apa tidak? Itu tidak, tidak boleh. Namanya haramnya apa? Sementara. Haramnya adalah sementara. Selama dia menjadi suami istri, maka iparnya itu tidak boleh. Itu kan IP ya kan? Nah, maka selama dia menjadi statusnya suami istri, maka IP-nya itu adalah haram sementara. Yang kedua, yang diharamkan sementara yang kedua adalah al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha. Mengumpulkan di antara ponakan dengan bibinya. Keponakan dengan bibi dalam satu pernikahan. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak ini? Tidak boleh. Haramnya seterusnya apa selama-lamanya apa sementara? Sementara. Mengumpulkan antara keponakan dengan bibinya. Tahu ya? Keponakannya dengan bibinya itu enggak boleh. Mengumpulkan di antara misalnya saya kira paham ya? Atau perlu penjabaran? Sebenarnya kalau ada papan tulis tinggal ya di apa namanya dijelaskan. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga yang diharamkan sementara adalah zaujatul ghair, istri orang lain. Istri orang lain, boleh gak dinikahi istrinya orang lain? Boleh gak dinikahi istri orang lain? Tidak boleh. Tidak boleh seterusnya apa sementara? Sementara. Sampai kapan? Sampai dicerai atau ditinggal mati. Kan gitu kan? Ditinggal mati dan habis masa iddahnya, maka boleh dia menikahi. Iya kan? Ini istri orang lain. Seperti misalnya apa? Ya itu kan haram sementara. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang haram sementara yang keempat adalah al-mutallaqatu salasata. Wanita yang dicerai yang ditalak tiga. Wanita yang sudah ditalak tiga. Kenapa kok talak tiga? Karena talak tiga itu sudah putus, bukan lagi suami dan istri. Iya kan? Kalau sudah ditalak tiga kan berarti sudah tidak boleh lagi, apa namanya itu, sudah bukan lagi suami dan istri. Wanita yang sudah ditalak tiga, boleh gak dia kembali kepada istrinya? Boleh gak dia kembali lagi kepada istrinya yang sudah ditalak tiga? Boleh gak? Suaminya pengen kembali lagi kepada istrinya yang sudah dia talak tiga, boleh apa tidak? Tidak boleh. Haramnya selama-lamanya atau sementara? Sementara. Sampai kapan? Sampai istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, dicampuri, dicerai, habis masa iddah, boleh dia kembali kepada istrinya. Paham ya? Itu namanya wanita yang ditalak tiga oleh suaminya. Maka itu adalah haram sementara. Yang kelima, yang haram sementara yang kelima adalah apa? Zawaju az-zaniya. Menikahi pelacur. Boleh enggak menikahi pelacur? Boleh enggak menikahi pelacur? Haram, tidak boleh menikahi wanita pelacur. Sampai kapan? Apakah haramnya selama-lamanya? Wanita pelacur diharamkan selama-lamanya? Atau sementara? Sementara. Sampai kapan? Sampai dia taubat. Sampai wanita pelacur itu taubat. Jadi kalau wanita pelacur, jadi wanita pelacur dikenal sebagai pelacur, maka haram menikahi wanita pelacur. Sampai kapan? Sampai dia taubat. Begitu dia sudah taubat, taubat, maka itu adalah boleh dia menikahi. Nah itu adalah haram sementara. Jadi ini termasuk bukan hanya wanita pelacur, termasuk di dalamnya adalah apa? kita katakan wanita yang suka bermaksiat. Para ulama juga termasuk di dalamnya bermaksiat, bukan hanya sekedar melacur, misalnya apa? Wanita peminum khamr. Wanita suka merokok. Wanita suka meninggalkan sholat. Dia muslimah, tapi dia meninggalkan sholat. Boleh gak dia menikahi wanita yang tidak sholat? Hah? Laki-laki yang laki-laki multazim, dia yang berpegang teguh dengan agamanya, menikahi wanita yang tidak sholat, boleh apa tidak? Tidak boleh, ya kan? Itu haram hukumnya. Sampai kapan? Apakah seterusnya? Tidak, sampai dia taubat. Begitu dia taubat, maka boleh dia menikahi. Paham ya? Atau misalnya wanita mengumbar aurat, boleh gak menikahi wanita yang suka ngumbar auratnya? Haram kalian menikahi. Tapi haramnya seterusnya apa sementara? Sementara. Sampai kapan? Sampai dia menutup auratnya. Sampai dia menutup auratnya. Begitu dia sudah menutup auratnya, ngaji, ya sudah. Berarti itu adalah apa? Boleh dinikahi. Dan itu adalah bukan hanya sekedar yang disebutkan lima tadi, tapi juga para ulama yang lain mengatakan bahwa ditambah yang apa namanya, yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Paham ya? Yang berikutnya adalah, sekarang yang berikutnya adalah pernikahan yang, nikah-nikah yang batil atau nikah-nikah yang rusak. Pernikahan-pernikahan yang batil, macam-macam pernikahan yang batil. Macam-macam pernikahan yang batil. Itu di halaman 348. Al-ankihatul fasidah. Nikah-nikah yang fasid. Nikah-nikah yang fasid, yang rusak. Yang pertama namanya sigar. Nikah sigar. Sigar. Sigar itu artinya menyilang. Nyilang. Jadi begini misalnya, contohnya di sini, perhatikan di bukunya. Nikahu sigar, nikah sigar. Sigar itu adalah apa? Wa huwa ayyuzawwija ar-rajulu ibnatahu aw ukhtahu aw ghairiha mimman lahu al-wilaya alaihi ala ayyuzawwijahu al-akhar aw yuzawwiju ibnahu aw ibna akhihi aw ibna akhi ibnatahu aw ukhtahu aw bint akhihi wa aw nahwi dhalik. Contohnya gini, seseorang itu menikahi, nikah sigor itu namanya, sigor itu artinya menyilang. Menyilangnya itu begini, misalnya ini si A ini laki-laki, si A punya anak gadis namanya B. Si A punya anak gadis namanya si B. C punya anak gadis namanya D. Paham ya? Gambarannya dulu, paham ya? Si A ini laki-laki, punya anak gadis namanya B. Si C laki-laki, punya anak gadis namanya D. Kemudian si A mengatakan sama si B, si mana? C. Hai C, nikahkan putrimu namanya D dengan saya. Nanti kamu saya nikahkan putri saya B dengan kamu C. Itu sudah gini, paham ya? Itu namanya nikah sigor. Atau misalnya nikahkan saudara perempuanmu dengan saya, nanti saudara perempuan saya juga akan kamu saya nikahkan dengan, kamu juga akan saya nikahkan dengan saudara perempuan saya. Ini namanya nikah sigor. Atau nikahkan cucumu, nanti mbah saya kamu saya nikahkan. Nah, nikahkan saya dengan cucu perempuanmu, nanti kamu saya nikahkan dengan mbah saya. Nah. Kuale ya. Nah, tapi intinya seperti itu. Itu namanya nikah sigor. Nah, itu namanya sinatu urik itu namanya, ya kan. Moso mbahnya yang dikasih, ya kan. Tapi kita katakan adalah apa? Itu namanya nikah sigor. Nikah sigor. Ini termasuk nikah yang batil, nikah yang diharamkan. Paham ya? Ini ya. Yang kedua, nikah yang diharamkan yang kedua namanya nikah yang kedua namanya nikah al-muhallil. Nikah muhallil. Nikah tahlil atau nikah muhallil itu adalah nikah yang dengan niat untuk menghalalkan kembali kepada istrinya atau suaminya. Nikah muhallil. Nikah muhallil itu adalah nikah yang dia berniat untuk menghalalkan istrinya atau menghalalkan suaminya. Ini adalah apa? Ini termasuk nikah yang fasid, yang rusak. Ini contohnya apa? Contohnya di sini disebutkan wa huwa yatazawwajal mutallaqa salasan, yaitu menikahi wanita yang sudah ditalak tiga ba'da inqidai iddatiha, setelah habis masa iddahnya, thumma yutallikaha, kemudian dia ceraikan, litahilla li zaujihal awwal, dengan niat menghalalkan supaya suaminya yang dia kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Ini namanya nikah tahlil. Tahlil itu begini. Ini wanita sudah ditalak tiga oleh suaminya. Tapi suaminya masih kepingin itu istrinya. Bagaimana caranya supaya suaminya itu kembali lagi kepada istrinya? Dia menghalalkan dengan cara apa? Nyewa pejantan. Paham ya? Dia nyewa laki-laki yang lain. Misalnya ini si A dan si B. Si A ini suaminya pengen kembali lagi kepada B, istrinya yang sudah ditalak tiga. Tapi dia pengen cara apa? Instan, cepat. Bagaimana caranya? Si A ini nyewa laki-laki namanya C. Hey C, kamu saya bayar 10 juta, kamu nikahi istri saya ya. Tapi ingat, jangan diapa-apain lo yo. Habis itu kamu ceraikan. Paham ya? Dia nyewa laki-laki supaya dia kembali lagi kepada istrinya. Kan kalau sudah talak tiga kan tidak boleh nikahi ya kan? Kecuali kalau istrinya sudah menikah, dicampuri, dicerai habis masa iddah, ya kan? Baru boleh dia kembali. Tapi ini apa? Dia nyewa laki-laki, si C. Hey C, kamu saya bayar 10 juta atau 5 juta atau pokoknya jumlah tertentu, kamu nikahi mantan istri saya. Habis itu sudah, kamu harus ceraikan. Ya kan? Ceraikan, nanti habis masa iddahnya, si A ini kembali lagi kepada si B. Ini termasuk nikah apa? Nikah apa? Tahlil, nikah yang diharamkan. Diharamkannya kenapa? Karena boleh jadi apa? Karena si A ini diharamkan itu kenapa? Karena dia menghalalkan, dia pengen menghalalkan kembali kepada istrinya dengan cara nyewa laki-laki. Padahal boleh jadi si C ini sangat suka dengan si B. Boleh jadi. Artinya apa? Dia bisa jadi pernikahannya itu pernikahan yang didasari dengan mawaddah warahmah. Kok kita suruh menceraikan? Nah, itu enggak boleh. Ya kan? Jadi itu adalah apa namanya? Ini termasuk nikah yang diharamkan. Paham ini ya? Tapi yang ketiga, nikah yang fasid yang ketiga namanya nikahul mut'ah. Dan ini nikahnya sebagaimana orang Syia, nikah kawin kontrak. Nikah mut'ah itu kontrak. Jadi kawin kontrak. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian, 3 hari, seminggu, ya kan? 1 bulan, 1 tahun. Ini termasuk nikah apa? Nikah mut'ah. Wa yusamma zawat al-mu'akkad atau dinamakan kawin kontrak. Ini nikah mut'ah termasuk nikah yang diharamkan. Kemudian yang keempat, nikah yang diharamkan yang keempat adalah nikahul jahiliyah. Nikahul jahiliyah tidak disebutkan di sini. Yang keempat namanya nikahul jahiliyah. Jahiliyah itu adalah polyandri. Nikahul jahiliyah itu adalah polyandri. Polyandri itu apa? Banyak suaminya. Kenapa? Karena di masa jahiliyah wanita di jahiliyah itu sudah ngasih tanda rumahnya. Cirinya adalah dia ngasih tanda rumahnya. Dia kasih tanda di depan pintunya, dia kasih tanda kalau wanita ini siap untuk menerima laki-laki siapapun. Dia terima. Ya kan? Dan itu hukum adat berlaku. Jadi ketika misalnya si A mencampuri si B, Datang si C mencampuri si B, si D mencampuri si B, si E, F, G, H mencampuri si B. Begitu suaminya ada 10, 10 suaminya. Begitu si B ini hamil, hamil dan melahirkan anak, maka si B berhak menentukan siapa bapak dari anak ini. Dia tinggal nunjuk, "Hei A, ini anak kamu." Maka si A tidak boleh nolak. Tidak boleh nolak sama sekali. Kenapa? Karena ini nikah jahiliyah. Kalau tidak, itu ancamannya dipenggal lehernya. Itu hukum adat. Hukum adat jahiliyah. Nah, kemudian apa? Si Wan, si B ini menetapkan, begitu dia lahir, "Hei, eh, kamu jadi anak dari ini." Si E itu, "Oh, bukan saya. Kan kamu campur dengan si A juga, si sama si D, C juga sama si D." Lah enggak boleh nolak. Itu hukum jahiliyah. Jadi hukum jahiliyah begitu si ibu perempuan ini menetapkan bapaknya, maka tidak boleh. Langsung samina wa ata'na. Si E mengatakan, "Ya sudah, ini anak saya." Padahal boleh jadi apa? Ah, si E putih, kok ini merah hitam misalnya. Nah, iya kan? Oh, loh kok anak E apa namanya? Iya kan? Dia protes mestinya kan? Nah, itu kenapa dinamakan fasid? Kenapa? Karena boleh jadi itu bukan hasil dari dia gitu. Makanya kan wanita pelacur itu diharamkan untuk dinikahi sementara. Sementara itu sampai betul-betul dia taubat dan rahimnya itu bebas. Maksudnya tidak sampai dia hamil. Kalau dia kalau hamil maka tidak boleh. Artinya betul-betul sudah bebas. Kalau dia sudah tidak hamil baru boleh dinikahi. Tapi kalau hamil maka haram menikahi wanita yang sedang hamil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima, ini diperselisihkan yang kelima, yaitu di halaman 351 yang bagian atas itu. Apa itu? Al-aqdu 'alal mar'ati wa hiya niyatu zawaj niyatu zawji talaquha. Jadi menikahi wanita dengan niat menceraikan. Menikahi wanita dengan niat menceraikan, ini perselisihan di antara para ulama. Ini ada yang mengatakan nikah ini termasuk nikah yang fasida, termasuk nikah yang rusak. Sebagian dari ulama menyatakan bahwa ini nikah yang sahih. Kenapa? Kenapa? Karena nikahnya itu sahih. Kenapa? Karena niat itu kan, niat itu misalnya begini, saya menikah, enggak, jangan pakai nama ini ya. Si A pengen menikahi si B. Si A ini menikahi si B, tapi saya hanya menikahi si B itu ketika saya masih kuliah di Jogja. Ketika saya sudah tidak kuliah di Jogja, nah itu nanti saya cerai. Itu nanti saya cerai. Maka apa? Maka sebagian dari ulama menyatakan ini nikah yang rusak, nikah yang fasidah. Sebagian lagi mengatakan itu adalah sahih, sah. Kenapa kok sah? Karena di dalam akad nikah itu sesuai dengan syarat-syarat pernikahan. Cuma niatnya saja yang apa namanya, dia ingin menceraikan. Dia ingin menceraikan, ini adalah yang diharamkan. Kenapa? Karena muamalah, karena kita katakan gini ya, ibadah itu atau muamalah itu baru bisa dikatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Apa penghalang-penghalang muamalah? Adalah an-niyatul muharrama, niat-niat yang mengharamkan. Termasuk di dalamnya apa? Saya menikahi si A, jangan saya lagi. Si A pengen menikahi si B, tapi dia punya niat untuk menceraikannya. Dengan niat, ini adalah perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Karena baru mau menikahi kok sudah punya niatan untuk menceraikan. Padahal boleh jadi ketika dia akad, setelah akad nikah atau berlangsung pernikahan, dia batalkan niatnya. Kenapa? Karena dia sudah betul-betul sudah suami istri yang di atas sakinah mawaddah warahmah. Maka niat, dengan niat menceraikan ini termasuk yang khilaf. Kalau di buku ini mengatakan boleh. Di buku ini, di kitab Al-Wajiz mengatakan sah. Karena dia memakai perkataan Syekh Syed Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah yang menyatakan ittafaqal fuqaha la anna man tazawwaja imra'atan duna yastari at-tauqid wa fi niyyatihi yutalliquha ba'da zamanin aw ba'da inqidai hajatihi fil balad allazi huwa muqimun bihi fazawaju sahih. Jadi qala Syed Syekh Syed Sabiq. Saya Sabiq ini yang mengarang kitab Fiqh Sunnah ya. Dia mengatakan gini, telah sepakat para ahli fikih bahwasanya siapa yang menikahi seorang wanita tanpa ada persyaratan at-tauqid, tanpa ada persyaratan waktu, penentuan batas waktu, wa fi niyyatihi yutalliqaha, sementara dia punya niat untuk menceraikan istrinya, ba'da zamanin, setelah berlalu waktu, aw ba'da inqidai hajatihi, atau setelah habis hajatnya, misalnya hajatnya kerja, kuliah atau yang lainnya, fil baladi allati huwa mukim, di negeri di mana dia bertempat tinggal, fazawaju sahih, maka nikah itu adalah sah. Ini demikian juga wa khalafa al-Auza'i, berbeda dengan al-Imam al-Auza'i. Al-Imam al-Auza'i mengatakan bahwa itu sama saja zawaju mut'ah, sama saja itu adalah nikah mut'ah. Itu kalau al-Imam al-Auza'i. Al-Imam al-Auza'i adalah apa namanya, tabi'ut tabi'in, termasuk dari kalangan tabi'ut tabi'in. Demikian juga Syekh Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar, dia mengatakan wa inna tasdida ulama'i salaf wal khalaf fi man'il mut'ah yaqtadi man'an nikah biniyatit talak. Maka dia mengatakan sesungguhnya tasdida ulama, sangat kerasnya para ulama salaf dan juga khalaf, fi man'il mut'ah, pada nikah, mengharamkan nikah mut'ah, yaqtadi man'an nikah biniyatit talak, sebagaimana juga mengharamkan nikah dengan niat at-talak. Wa in kana al-fuqaha yaqulun, walaupun para ulama-ulama fikih mengatakan, inna aqdan nikahi yakunu sahihan, bahwa nikah dengan niat menceraikan itu termasuk sah. Idza nawa az-zawju at-tawqit, jika dia niatkan suami itu untuk menetapkan waktu tertentu, walam yastaritahu fi sighatil aqd, tapi dengan syarat dia tidak menyebutkan di dalam akad nikah. Bedanya mut'ah dengan niat ditolak itu pada mana? Pada di akad. Kalau di nikah mut'ah itu di akad dia menyebutkan, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar sekian seminggu. Itu kalau dia menyebutkan seminggu atau satu tahun, itu namanya nikah apa? Mut'ah. Tapi kalau tidak menyebutkan, tapi dalam hatinya satu tahun, ini namanya niat biniat ditolak. Maka apa? Kata Syekh Rashid Ridho, ini sama. Nikah mut'ah itu sama dengan nikah bi niat at-talak. Tapi ini masalah khilaf diantara para ulama. Tapi ini adalah termasuk kalau Syekh Bin Baz juga mengatakan boleh. Syekh Bin Baz mengatakan juga adalah boleh. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan hak-hak suami dan istri panjang. Tapi kita cukupkan aku luqouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kemudian nanti insyaallah pekan yang akan datang kita akan berbicara, kalau hak-hak suami istri antum baca sendiri, kita akan istilah ila, zihar, kemudian nanti tolak dan seterusnya. Aku luqouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.